Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita pada Aqidatul Tauhid, karya tulis dari Al-Allamah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang mana sempat terhenti dimulai dari awal bulan Ramadan dan baru pada malam hari ini kita bisa melanjutkannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita sebelumnya telah memasuki pada pembahasan tentang barakallahu fikum berkaitan dengan al-bid'ah, perbuatan bid'ah. Bagaimana mauqif, sikap seorang muslim yang baik terhadap perbuatan bid'ah dan juga pelaku-pelaku perbuatan bid'ah. Semua ini kita sandarkan kepada Alkitab dan Sunnah, tidak dengan al-awatif, tidak dengan perasaan-perasaan. Karena ini adalah perkara din, perkara agama. Tidak ada tempat barakallahu fikum bagi perasaan di dalamnya. Karena kalau seandainya setiap orang barakallahu fikum dalam hal ini bersikap dengan perasaan, dengan perkiraan-perkiraan masing-masing, maka tentunya umat Islam ini akan beragam-ragam. Sehingga oleh karena itu, kenapa terjadi perbedaan, perselisihan di dalam ad-din? Dikarenakan mereka meninggalkan Alkitab dan Sunnah dan pemahaman salaful ummah. Ini sumber perselisihan yang paling utama. Mereka meninggalkan Alkitab dan Sunnah. Andai kata mereka kembali kepada Alkitab, kembali kepada Sunnah, maka mereka semua insya Allah akan disatukan di atas al-haq. Kana nasu ummatan wahidah, faba'athallahu nabiyyina mubashirina wa munzirin, wa anzalamahumul kitab. Dahulu umat manusia, mereka itu ummatan wahidah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi, mubashirin wa munzirin, memberikan kabar gembira, memberikan kabar peringatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab kepada mereka. Menurunkan kitab kepada mereka. Hanya saja umat manusia ini, mereka berselisih setelah datang Alkitab tersebut. Maksudnya, mereka meninggalkan Alkitab, tidak kembali kepada Alkitab dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menghukumi mereka dengan perselisihan. Sehingga oleh karena itu para ulama menasihatkan al-khilafu syar, perselisihan itu kejelekan. Perselisihan itu kejelekan. Bukan berarti dengan dikatakan al-khilafu syar, perselisihan itu adalah sebuah kejelekan, kita bersatu di atas perbedaan manhaj, apalagi di atas perbedaan akidah. La. Nah, ini sama halnya dengan kaidah atau akidah yang diterapkan oleh ikhwanul muslimin. Istama'na fima ittafaqna 'alaihi wa na'dzuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fihi. Kita sepakat dan bersatu. Kita bersatu padu di atas hal yang kita sepakati bersama. Dan kita saling bertoleransi, saling berlapang dada terhadap hal-hal yang kita perselisihkan. Tidak seperti itu para ulama. menjelaskan akidah, menjelaskan agama ini kepada kita. Tidak seperti itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mensikapi orang-orang yang menyimpang di dalam agama ini. Kita akan bahas sekarang ini, yaitu fasal yang ketiga, mauqiful ummatil islamiyah minal mubtadi'ah wa manhaju ahli sunnati wal jama'ati firraddi alaihi. Sikap dari umat islamiyah terhadap orang pelaku-pelaku bid'ah dan manhaj dari ahlu sunnati wal jama'ah di dalam membantah mereka. Bagaimana sikap mereka? Bagaimana cara mereka membantah ahlul bid'ah? Apakah dengan masuk di dalam organisasi-organisasi mereka, ataukah masuk di dalam yayasan-yayasan mereka, turut bergabung di dalam dakwah-dakwah mereka? Apakah seperti ini? Naam, maka kita akan bahas dan akan disebutkan di sini oleh al-Imam Naam al-Allamah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Yang pertama adalah sikap dari ahli sunnati wal jamaah terhadap ahlul bid'ah. Qala ma zala ahlus sunnati wal jamaah yarudduna 'alal mubtadi'ah wa yunkiruna 'alaihim bid'ahum wa yamna'unahum min muzawalatiha wa ilaika namadhiju min dhalik. Ahlus sunnati wal jamaah, mereka selalu senantiasa membantah ahlul bid'ah dan mereka selalu mengingkari perbuatan bid'ah-bid'ah mereka. Dan mereka melarang umat Islam untuk bergabung, berkumpul bersama dengan mereka. Inilah contoh-contoh yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Naam an Ummi Darda qalat. Dari Ummu Darda, dia berkata, dakhala 'alayya Abu Darda mughdaban faqultu lahu malak. Ummu Darda menceritakan bahwasanya Abu Darda datang kepadaku dalam keadaan marah. Kemudian aku pun bertanya kepada Abu Darda, malak, ada apa denganmu? Faqala. Kemudian Abu Darda mengatakan, wallahi ma a'rifu fihim syai'an min amri Muhammadin illa annahum yusalluna jami'an. Demi Allah, saya tidak mengetahui dari mereka sedikit pun dari syariat Nabi Muhammad SAW kecuali mereka hanya melakukan salat saja. Hanya itu saja yang saya kenal tentang keislaman mereka. Adapun di dalam ittiba', di dalam akidah, keyakinan, husnul mutaba', saya tidak mengenali mereka. Saya tidak tahu dari mereka. Maksudnya ikhwan fiddin, di sini as-sahabi al-jalil Abu Darda memberikan contoh sikap terhadap pelaku bid'ah, orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sikap marah yang beliau tunjukkan kepada keluarga beliau. Barakallahu fikum. Dan beliau tidak bertoleransi dari perbuatan-perbuatan bid'ah yang ada. Disikapi dengan tegas. Dan bahkan beliau murka nam terhadap perbuatan bid'ah yang dilakukan. Inilah yang harus dilakukan oleh setiap muslim ahlus sunnati wal jamaah. Dia harus tidak suka. Dia harus tidak suka dari perbuatan bid'ah sedikit pun. Dan dia harus murka dari perbuatan bid'ah tersebut. Hanya saja penerapannya tentunya kita lihat dari keadaan yang terjadi di sekitar kita. Barakallahu fikum. Tidak serta-merta kita memarahi setiap orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Barakallahu fikum. Karena segala sesuatu itu ada porsinya. Segala sesuatu, setiap keadaan beda penanganannya. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang beliau bersikap tegas kepada orang-orang yang bisa untuk ditegasi, dan kadang beliau bersikap lembut, penyayang dan penyabar terhadap orang-orang tertentu. Karena kalau seandainya beliau bersikap tegas, beliau memarahi, beliau menghardik atau yang semisalnya, bisa menyebabkan seseorang itu lari dari ad-din ini, lari dari agama ini. Tapi yang jadi pembahasan kita pada malam hari ini adalah sikap tegas terhadap pelaku-pelaku bid'ah, orang-orang yang menyimpang dan menyelisihi urusan Nabi Muhammad SAW merupakan sesuatu yang harus, sebagaimana yang dicontohkan oleh As-Sahabi Al-Jalil Abu Darda. Kemudian contoh yang kedua disebutkan oleh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. An Umar bin Yahya qala sami'tu abi yuhadithu an abihi qala kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud qabla salatil ghadah فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج. Dari Umar bin Yahya qala, dia berkata, saya mendengar bapakku mengatakan, menceritakan dari bapaknya atau dari kakeknya. Qala, dia berkata, bapaknya atau kakeknya Umar bin Yahya, kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud. Kami duduk-duduk di depan pintu atau di depan rumah dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud termasuk dari kibar sahabat. Nah, qabla salatil ghadah, sebelum salat zuhur. Fa idza kharaja masyaina ma'ahu ilal masjid. Kemudian apabila bila beliau keluar, kami masyaina ma'ahu ilal masjid. Kami berjalan bersamanya ke masjid. Nah, ini salah satu contoh dari salafun shalih bagaimana cara mereka belajar. Bagaimana cara mereka belajar kepada senior-senior mereka. Para tabi'in ataupun sighar sahabah, sahabat-sahabat yang muda, mereka mencontohkan kepada kita bagaimana cara belajar kepada para ulama, mulazamah kepada kibar sahabat, diantaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, selalu menyertai. Nah, bahkan untuk berangkat mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berangkat ke masjid saja. Mereka menunggu Abdullah bin Mas'ud di depan rumah Abdullah bin Mas'ud, sehingga mereka pun bisa berjalan bersama dengan Abdullah bin Mas'ud, dan pada kesempatan tersebut mereka bisa belajar, bertanya, dan terutama belajar dari sikap, dari akhlak, pembawaan yang diaplikasikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, inilah yang diriwayatkan dari barakallahu fikum Abdullah bin al-Mubarak al-Mujahid al-Abid al-Faqih al-Muhaddith. Barakallahu fikum Abdullah bin al-Mubarak, diceritakan bahwa orang-orang selalu membuntuti dan mengikuti Abdullah bin al-Mubarak sampai-sampai sendal ini putus. Nah, saking berdesak-desakannya, tali-tali sendal putus. Dan ternyata hal itu disaksikan oleh salah satu pembantu dari Harun al-Rashid, Khalifah. Nah, dan dia mengatakan ini adalah kerajaan sesungguhnya, terkumpul dengan sendirinya. Nah, beda dengan kerajaan yang dimiliki oleh oleh Harun al-Rashid. Mereka mengumpulkan dengan senjata, dengan kekuatan prajurit. Tapi ini berkumpul dengan sendirinya mengikuti Abdullah bin al-Mubarak. Seperti ini, salafuna soleh mereka belajar selalu mengikuti. Mulazamah. Tidak menyia-nyiakan kesempatan. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, kita menasihatkan kepada seluruh ikhwan wal akhwat fillah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan di dalam belajar. tidak menyia-nyiakan kesempatan di dalam bertanya kepada orang yang memiliki ilmu. Barakallahu fikum, sehingga dia bisa belajar, sehingga dia bisa mengambil faedah dari orang yang berilmu tersebut. Apabila Abdullah bin Mas'ud keluar dari rumahnya berangkat ke masjid, maka kami pun berjalan bersama beliau menuju masjid. Faja'ana Abu Musa, ketika kami sedang menunggu, datang kepada kami Abu Musa al-Ash'ari. Faqala akharaja 'alaikum Abu Abdurrahmani ba'du? Qulna la. Apakah Abu Abdurrahman keluar, sudah keluar? Nah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Abu Musa bertanya, apakah Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud sudah keluar? Maka kami pun menjawab, tidak, belum. Fajala sama ana hatta kharaja. Maka Abu Musa pun menunggu bersama kami sampai Abdullah bin Mas'ud keluar. Falamma kharaja kumna ilaihi jami'an. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud keluar, kami pun berjalan, berdiri bersama Abdullah bin Mas'ud. Faqala ya Abu Abdurrahman. Kemudian Abu Musa bertanya, wahai Abu Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjidi anifan amran ankartuhu walam ara walhamdulillahi illa khairan. Saya melihat di dalam masjid baru saja suatu perkara yang saya tidak mengenalinya, dan saya tidak melihat darinya kecuali kebaikan. Nah, qala wa ma huwa, apa itu, kata Abdullah bin Mas'ud. Qala in ishta fasatarahu, kalau kamu masih hidup engkau akan melihatnya. Akhirnya mereka berjalan bersama. Nah, kemudian Abu Musa mengatakan, raitu fil masjidi qauman hilaqan julusan yantadhiruna shalah fi kulli hilqatin rajulun wa fi aydihim hasa fayaqulu kabbiru mi'a fayukabbiruna mi'a fayaqulu hallilu mi'a fayuhalliluna mi'a fayaqulu sabbihu mi'a fayusabbihuna mi'a. Saya melihat di masjid sekelompok orang, mereka duduk berlingkaran sambil menunggu sholat. Pada setiap lingkaran halaqah tersebut ada yang memimpin, satu orang yang memimpin, dan di tangan-tangan mereka ada kerikil-kerikil, dan mereka mengatakan, dan dia pemimpin tadi mengatakan, ayo bertakbir 100 kali. Maka mereka pun bertakbir 100 kali dengan menghitung takbir tersebut dengan kerikil. Fayaqulu hallilu mi'ah fayuhalliluna mi'ah. Dan dia pun pemimpin tadi mengatakan, ayo bertahlil 100 kali, bertahmid, bertasbih 100 kali. Maka mereka pun bertahlil dan bertasbih 100 kali. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, famada qulta lahum, apa yang engkau sampaikan kepada mereka? Faqala ma qultu lahum syai'an intidhara ra'yi. Saya tidak mengatakan kepada mereka sesuatu pun dikarenakan saya menunggu pendapatmu. Qala afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim wa damanta lahum an la yadi'a min hasanatihim syai'in. Tidakkah engkau memerintahkan kepada mereka, kata Abdullah bin Mas'ud, agar mereka menghitung kesalahan atau kejelekan-kejelekan mereka, dan engkau menjamin mereka bahwa kebaikan-kebaikan mereka sedikit pun tidak akan disia-siakan. Nah, ini pengingkaran. Baru pengingkaran kepada orang yang menyampaikan informasi ini kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, thumma madha. Kemudian beliau berjalan dan kami pun berjalan bersamanya sampai beliau mendatangi, Abdullah bin Mas'ud mendatangi kelompok orang yang berkumpul-kumpul tersebut. Fawaqafa 'alaihim, dan beliau berdiri di hadapan mereka dan mengatakan, "Ma hadzal ladzi araakum tasna'un?" Apa yang saya lihat dari kalian ini, yang kalian perbuat? Apa yang kalian perbuat? Dari yang saya lihat dari kalian. Qalu ya Abu Abdurrahman, hasa na'uddu bihi takbir, wa tahlil, wa tasbih, wa tahmid. Kemudian mereka pun menjawab, wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, ini hanyalah kerikil-kerikil yang dengannya kami menghitung takbir, tahlil, tasbih, dan tahmid kami. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa'uddu sayyi'atikum, hitunglah kesalahan-kesalahan kalian. Fa'ana dhaminun an la yadhi'a min hasanatikum syai'un, dan saya menjamin hitung kejelekan-kejelekan kalian, saya akan menjamin bahwa kebaikan-kebaikan kalian itu tidak akan disia-siakan sedikit pun. Waihakum ya ummata Muhammad. Ini mulai meninggi. Nah, teguran dan sikap tegas dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, hitung kesalahan-kesalahan kalian. Dan saya akan menjamin bahwa kebaikan-kebaikan kalian tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waihakum ya ummata Muhammad. Adakah ketika itu yang mengatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, ini kan hanya takbir, tahlil, dan tahmid. 6. Kita akan diperintahkan untuk bertahlil. Afdholudz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Hadis sahih. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Hadis yang sahih. 6. Dan ini cuma membaca tahlil, tahmid, takbir, tasbih. 6. Apalagi tasbih dan tahmid. Kalimat subhanallah dan alhamdulillah. 6. Kalimatani khafifatani alal lisani sakilatani alal mizan. 2 kalimat yang ringan di lisan kita akan tetapi timbangannya berat nanti di akhirat. 6. Subhanallah al-azim walhamdulillah. Subhanallah, tasbih dan tahmid. Nah, ada anjuran untuk kita bertasbih dan bertahmid. Akan tetapi permasalahannya adalah ketika terjadi pengkhususan cara, pengkhususan waktu dan tempat dengan cara-cara yang tidak disampaikan dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah sebuah kesalahan. Kesalahan menyelisihi petunjuk dan contoh yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, barakallahu fikum. Dan beliau tidak peduli bahwa hal ini dianggap baik atau dikatakan sebagai bid'ah hasanah, sebagaimana hal ini didengung-dengungkan oleh mereka-mereka para pelaku bid'ah, yang mana mereka membagi antara bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, dan mereka pun tidak tahu bagaimana definisi batasan antara bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Barakallahu fikum. Sehingga ketika dibuka pembagian seperti ini, akhirnya membuka pintu semua jenis bid'ah itu adalah perbuatan halal dan mubah. Barakallahu fikum. Naam, karena segala sesuatu yang dianggap baik, yang ada dasarnya menurut mereka, seperti yang dilakukan oleh orang-orang ini, tahlil ada dasarnya. 6. Tasbih, tahmid ada dasarnya. Sehingga mereka menganggap hal ini baik selama itu ada dasarnya, ada dasar syar'inya, kata mereka. Padahal secara contoh Nabi Muhammad SAW tidak pernah memberikan contohnya. 6. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mulai meninggikan suara, meninggikan ucapan dengan perkataan yang sangat pedas. Waihakum ya ummata Muhammadin. Celaka kalian wahai umat Muhammad, celaka. Nah, ma asra'a halakatikum. Betapa cepatnya kalian binasa. Nah, cepat kalian binasa. Haula'i ashabuhum mutawafirun. Itu para sahabat Nabi itu masih banyak menyebar. Wahadihi thiyabuhu lam tubla, dan ini pakaian beliau ini belum lusuh. Wa aniyatuhu lam tuksar, bejana-bejana beliau juga belum pecah. 6. Belum rusak. Walladhi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Nah, pengingkaran yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian beliau melanjutkan, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad au muftatihu baba dhalalah, apakah kalian mengira kalian berada di atas ajaran yang kalian anggap itu lebih baik daripada ajaran Nabi Muhammad? Nam, apakah kalian mengira demikian? Atau kalian akan membuka pintu kesesatan? Nah, barakallahu fikum. Wakilal amraini murrun. Dua perkara yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, ahlamuhu murrun. Yang paling manisnya adalah pahit, sama-sama pahit. Nah, apakah kalian mengira bahwa kalian menganggap ajaran kalian itu lebih baik daripada ajaran Nabi Muhammad, itu yang pertama? Atau kalian barakallahu fikum sedang berupaya membuka pintu kesesatan? Ahlahuma murrun, yang paling manis antara dua hal ini pahit. Barakallahu fikum. Qalu ya Abu Abdurrahman, ma aradna illal khairu. Kemudian mereka melanjutkan dengan beralasan, wahai Abu Abdurrahman, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Nah, ini barakallahu fikum. Tidak hanya sebatas dengan niat yang baik. Nah, sehingga kita membenarkan segala perbuatan yang menyelisihi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengira memiliki dasar. Dasar syar'inya ada, akan tetapi kaifiyah tata caranya tidak ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melanjutkan, wa kam muridun lil khairi lan yusiba. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan akan tetapi dia tidak bisa meraihnya. Nah, betapa banyak. Ini salah satu contohnya. Nah, orang-orang yang menginginkan kebaikan akan tetapi dengan cara yang tidak benar. Ini salah satu contohnya. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan tersebut. Sehingga tidak cukup hanya dengan niat yang baik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi dan langit, menciptakan kehidupan dan kematian. Nah, agar Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik. Nah, amalnya. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Dan dikatakan oleh barakallahu fikum Fudail bin Iyad rahimahullah, nam ai aswabuhu wa akhlasuhu, yang paling ikhlas niat, yang pertama niatnya baik. Niat yang baik maksudnya adalah ikhlas. Kemudian yang kedua barakallahu fikum wa aswabuhu, dan siapa yang paling benar, maksudnya sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, harus ada dua ini modalnya. Kalau hanya niat yang baik, dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan akan tetapi dia tidak bisa meraihnya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada kami bahwasanya anna qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakihim, bahwa bahwasanya ada sekelompok orang yang membaca Al-Qur'an akan tetapi tidak sampai kepada kerongkongan mereka, enggak sampai masuk ke hati mereka. Nah, tidak melewati kerongkongan mereka, hanya di mulut kedengarannya indah dan bagus. Mereka mempelajari Al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an akan tetapi mereka tidak memahami pemahaman dari Al-Qur'an tersebut. Wa aimullah la adri la alla aktsarahum minkum, dan demi Allah saya tidak tahu, mungkin saja kebanyakan dari mereka-mereka ini adalah di antara kalian-kalian ini. Nah, mungkin saja orang-orang yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang membaca Al-Qur'an akan tetapi tidak sampai ke kerongkongannya, tidak sampai menyerap di hati, dan mereka tidak memahami secara benar dari Al-Qur'an yang mereka baca tersebut. Nah, dan mungkin saja kebanyakan mereka ini dari kalian. Kalian ini termasuk dari mereka. Mungkin saja, saya tidak tahu. Hanya perkiraan dari Abdullah bin Mas'ud. Karena beliau melihat ada tanda-tanda. Kenapa Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti ini? Bukan Abdullah bin Mas'ud itu paham perkara gaib. Akan tetapi beliau sudah mendapatkan peringatan dari Nabi Muhammad SAW tentang orang-orang khawarij yang akan muncul setelah sepeninggal beliau, dan sifat-sifatnya telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, yang mana sifat-sifat tersebut ada pada diri orang-orang yang melakukan kemungkaran atau kebid'ahan di dalam masjid yang disaksikan oleh Abdullah bin Mas'ud tersebut. Sehingga oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud mengkhawatirkan, mungkin saja kalau seandainya kalian masih seperti ini, berpendirian seperti ini, menganggap dengan niat yang baik kalian membolehkan segala ibadah, segala tata cara ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, barakallahu fikum, mungkin saja kebanyakan dari orang-orang khawarij tersebut adalah dari kalian-kalian ini. Nah, thumma tawalla anhu. Kemudian setelah beliau menyampaikan nasihat dan pengingkaran, Abdullah bin Mas'ud berpaling dari mereka. Faqala Amr bin Salamah, berkata Amr bin Salamah, ra'aina amata ulaika yuta'inunana yawman nahrawan ma'al khawarij. Dan kami melihat, kata Amr bin Salamah, rawi hadal hadith, kami melihat kebanyakan dari mereka-mereka tadi adalah orang-orang yang memerangi kami pada hari Nahrawan bersama dengan Al-Khawarij. Bersama dengan Al-Khawarij. Nah, barakallahu fikum. Bahkan tentang mereka, barakallahu fikum, pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ciri khas dan salah satu contoh orang yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib pada hari Nahrawan 6, yaitu ada salah satu orang dari Khawarij yang memiliki sifat tangannya pendek, bahunya besar seperti dada perempuan, barakallahu fikum. Dan ketika usai perang Nahrawan tersebut, Ali bin Abi Thalib bersama pasukannya memusnahkan orang-orang Khawarij dan mengalahkan mereka di dalam perang Nahrawan tersebut. 6. Ali bin Abi Thalib memerintahkan sahabat untuk mencari orang yang sifatnya disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata orang tersebut ada di tengah-tengah korban-korban yang terbunuh, barakallahu fikum, dari orang-orang Khawarij. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat, 6, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuksimu kisman atahu dzul khuwaisir. Ketika kami bersama Nabi, yang mana Nabi SAW membagi rampasan perang, datang kepadanya Dzul Khuwaisirah, seseorang dari Bani Tamim, yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, i'dil, wahai Rasul, berlaku adillah. 6. Kemudian Nabi mengatakan, wailak, ini orang kurang ajar, Nabi Muhammad disuruh untuk berbuat adil. 6. Kalau celaka kamu, siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau seandainya saya tidak bisa berbuat adil? Sungguh engkau telah merugi. 6. Sungguh. 6. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, i'dhan li fihi fa'adrib a'unukoh. Berikanlah saya izin, wahai Rasul, untuk memenggal lehernya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, da'hu fa innalahu ashaban yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Tinggalkan dia, dikarenakan dia akan memiliki pengikut, yang mana pengikut-pengikut dia ini, salah seorang di antara kalian akan merasa minder sholatnya dibandingkan dengan sholat mereka, puasanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakihim. Mereka membaca Al-Qur'an akan tetapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Tidak memahami mereka, memahaminya dengan pemahaman yang benar. Yamrukuna minad-din kama yamrukus sahma minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana panah menembus. Naam, anak panah menembus sasarannya. Ayatuhum rajulun aswad. Tanda mereka, salah seorang dari mereka adalah seseorang yang aswad, yang hitam. Ihda al-dudaihi mitla sadil mar'ah. Salah satu bahunya seperti dada wanita. Barakallahu fikum. Berkata Abu Sa'id, fa ashhadu anni sami'tu hadzal hadits min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashhadu anna Ali ibn Abi Thalib qatalahum wa ana ma'ahu. Fa amara bidzalika ar-rajul faltumisa fa'utiya bihi hatta nazartu ilaihi ala na'ti nabi sallallahu alaihi wasallam alladziina atahu. Saya bersaksi bahwasanya saya mendengar hadis ini dari Nabi Muhammad, dan juga saya bersaksi bahwasanya Ali bin Abi Thalib memerangi mereka dan saya bersama dengan beliau, dan Ali bin Abi Thalib memerintahkan untuk mencari orang ini, barakallahu fikum, sesuai dengan sifat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka orang ini pun didatangkan dalam keadaan sudah terbunuh, dan saya pun melihat kepada orang tersebut, orang yang berkulit hitam, bahunya seperti dada wanita, barakallahu fikum. Naam, kemudian dilanjutkan oleh Abu Sa'id, sesuai dengan apa yang disifatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib di dalam memerangi orang-orang Khawarij merupakan sebuah perbuatan yang benar dan perbuatan yang mulia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.